Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Gal mu'alifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharani amin. Adabu tilawatil Qur'an. Kita akan bahas tentang sopan santun dalam membaca Al-Quran. Anna litilawati adaban zahiratan wa batinah. Walaikunul abdu minatalina haqiqatan alladina tazakku tilawatuhu alladina tasku tilawatuhum wa yakunu minallahi bimakanin hatta yad'adaba bitilkal adab wa kullun man qassara fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuh walakinahu la yakhlu fi tilawatihi min thawabin wa lahu fadlun ala qadarih. Dan ketahuilah, kata Ibnu Haddad, bahwasanya di dalam membaca Al-Quran itu ada sopan santunnya, baik secara zahir maupun secara batin. Walaikunul abdu minatalina haqiqatan, seorang hamba itu tidak terhitung sebagai seorang yang baca Al-Quran dengan sebenarnya. Alladzina tazku tilawatuhum, di mana mereka itu betul-betul suci bacaannya hanya karena Allah. Wa yakunu binallahi bimakanin hatta yata'adaba bitilkal adab, dan mereka berada di sisi Allah dalam kedudukan yang tinggi kecuali dengan bersopan santun dengan adab-adab tersebut. Dan sebaliknya, wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaddad biha lam takmul tilawatuh. Dan barang siapa yang mengentengkan dengan sopan santun dalam membaca Al-Quran dan tidak melaksanakannya ketika membaca Al-Quran, maka tidak akan sempurna bacaannya. Walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawabin, akan tetapi tetap tidak sunyi bacaan yang tanpa disertai dengan sopan santun itu dari pahala membaca Al-Quran. Tetap ada pahalanya, tapi berbeda dengan pahala orang yang baca Al-Quran dengan sopan santun zahir maupun batin. Nah, disinilah maka beliau membahas, setelah mengupas sedikit tentang keutamaan Al-Quran, maka beliau langsung masuk di dalam pembahasan sopan santun. Nah, jadi kenapa para ulama itu di dalam kitab-kitabnya selalu menekankan adanya sopan santun? Di dalam segala amal syariat pasti ada sopan santunnya. Salat ada sopan santunnya. Puasa ada sopan santunnya. Haji ada sopan santunnya. Semua ada sopan santunnya. Tapi kita melihat sekarang ini, banyak di antara kita kaum muslimin tidak mempedulikan masalah sopan santun ini. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Laisa hunaka syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di timbangan hisab kita lebih daripada berbudi pekerti, bersopan santun yang baik. Nah, oleh karena itu Imam Malik mengatakan, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan." Jadikanlah ilmu kamu itu hanya berupa garam saja. Sedangkan selebihnya daripada adonan, dan itu yang perbanyak, terigunya itu terdiri daripada sopan santun. Oleh karena itu coba lihat, kita melihat di dalam syariat semuanya selalu didahului dengan sopan santun. Dalam baca Quran ada sopan santunnya. Di dalam masuk dalam masjid ada sopan santunnya. Ketika menghadiri majelis taklim ada sopan santunnya. Sehingga para ulama mengatakan tepatnya beliau adalah Ibn Abdussalam, Abdullah bin Abdussalam, di mana beliau berkata, "Man tahawa nabil adab ukiba bihin manis sunan." Wa man tahawana bisunan uqiba bihirmanil faraid. Wa man tahawana bil faraid yuhsha alaihi an yamuta ala suil khatimah. Alhamdulillah. Yang artinya, barang siapa yang mengentengkan sopan santun, maka nanti dia itu akan terbiasa sebagai ganjarannya mengentengkan pekerjaan sunnah. Kalau sudah dia terbiasa mengentengkan pekerjaan sunnah sebagai ganjarannya, maka Allah akan menjadikannya dia itu mengentengkan pekerjaan fardu. Kalau sudah dia biasa mengentengkan pekerjaan fardu, maka takutnya dia meninggal dalam keadaan suul khatimah. Oleh karenanya jadi kita melihat, ingat kita orang tua-tua kita. Jadi tatkala kita duduk di depan orang tua, kita diperintahkan untuk bersila. Kalau kita duduk semacam ini, langsung ditegurnya. Itu dahulu. Kita bersalaman, kita datang tanpa bersalaman, ditegur kalau enggak bersalaman, suruh salaman. Tapi sekarang tidak ada yang semacam itu, memperhatikan orang tua itu enggak. Nah, ini adalah perlu membutuhkan kepada suatu pencerahan dari kita sebagai orang tua dan orang yang sudah mendapatkan pendidikan dari orang tua kita. Jangan sampai kita ini menzalimi anak-anak kita. Orang tua kita sudah tidak menzalimi kita, jangan kita menzalimi orang tua kita, anak-anak kita. Orang tua kita sudah masya Allah, alhamdulillah. Dulu kita masih ingat di masa kita masih kecil, mereka mengajarkan kita untuk hadir ke masjid. Ketika hadir ke masjid, saya masih ingat, setiap hadir ke masjid, ayah saya itu ngasih beberapa uang recehan, waktu itu 250-500, tapi tahun 80. 250 itu sekarang mungkin 2000 atau 2500. Itu bukan beliau yang masukkan ke celengan masjid itu, tapi diperintahkan saya. Habib Zain, saya punya kakak, diperintahkan untuk masukkan. Untuk apa? Mengajari, mendidik. Ada tamu dibawanya, ini orang alim, minta doanya itu dikabulkan. Kemudian kalau kita duduk di depan orang dengan duduk yang semacam begini, kita langsung ditegurnya. Nah, ini semua itu adalah semacam pendidikan yang sudah tertanam di dalam diri kita. Jangan kita menzalimi anak-anak kita setelah kita sudah alhamdulillah mendapatkan anugerah dengan sopan santun yang semacam ini, yang telah diusahakan oleh orang tua kita. Paling tidak kita itu sama, kalau bisa lebih. Nah, tapi kalau sudah kita itu acuh tak acuh dalam pendidikan anak kita, padahal kita semuanya tahu bahwasanya anak-anak dan istri kita itu merupakan sebuah investasi buat kita. Kalau mereka baik, kita dapat kebaikannya. Kalau mereka buruk, kita juga dapat keburukannya. Oleh karena itu, paling tidak kita itu harus merasa sebagaimana orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita. Karena ingin mendapatkan kebaikan kita, maka hendaknya kita ajari anak-anak kita. Karena kita juga ingin mendapatkan kebaikan daripada anak-anak kita. Sekarang kita lihat anak-anak. Kalau selamat sama orang tua itu ditempelkan ke pipi. Jangan didiamkan, ditegur. Jadi mencium itu bukan di pipi. Yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi mengajarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada ulama terus. 1400 tahun yang lalu, berarti sudah 14 abad yang lalu. Itu selalu cium tangan itu dengan hidung. Baru sekarang-sekarang ini, baru 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saja. Ibu guru itu di TK maupun di SD mengajarkan supaya cium tangan itu pakai pipi. Ini bukan cium tangan. Saya pernah ingin tahu alasannya itu apa. Tahu-tahu katanya alasannya ibu guru itu kan yang selaman dengan ibu guru itu kan semua satu kelas. Kalau cium tangan dengan hidung, kalau pas mereka itu pilek, maka nanti yang mencium setelahnya itu bisa tertularkan dengan pilek itu. Coba lihat. Diajarkan untuk tidak percaya kepada Allah. Diajarkan supaya mengalihkan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah, kepada hal sesuatu, kepada hal yang lainnya. Nggak ada semacam itu kita diajarkan semacam itu. Jadi kalau kita cermati sekarang ini, ajaran-ajaran di akhir zaman ini penuh dengan pengajaran kemusyrikan, mengajarkan kita supaya musyrik. Padahal Nabi Muhammad mengatakan la udwa fil mardha, tidak ada hal yang menular. Yang membuat sakit itu adalah Allah. Walaupun di dalam hadis lainnya Nabi Muhammad mengatakan firru minal juzami firoraka minal asad, larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana larinya kamu dari penyakit dari harimau. Walaupun demikian, tapi kan kita diajarkan oleh Nabi untuk kita itu yakin bahwasanya penyakit itu adalah Allah. Nah, tapi kalau sudah anak kecil sudah dari pertama begini, orang tuanya melihat tapi dibiarkan saja gitu loh. Kadang-kadang kita malah enggak enak kalau menegur ini. Gimana harusnya orang tua yang negur. Jadi cium tangan itu dengan hidung. Kalau masalah dia itu mau pilek dan sebagainya, dari dulu semacam itu kok baru sekarang? Apa orang sekarang itu lebih pintar daripada orang dahulu gitu? Apakah orang dahulu tidak tahu bahwasanya kalau seumpama dicium oleh satu orang yang kena pilek, maka yang setelahnya itu juga akan terkena pilek? Mereka tidak tahu. Oleh karena itu, biarkan kita kena pilek, tapi kita datangnya berkah dengan mencium tangan orang yang alim itu. Biarkan kita itu rugi dalam segi dunia, tapi biarkan kita mendapatkan keberkahan. Belum tentu kita itu mendapatkan keberkahan yang semacam itu lagi setelah kita tidak bertemu dengan orang semacam itu. Nah, jadi kerugian yang kita dapatkan, yang dipikirkan dan yang diisukan oleh orang-orang ini, itu sangat-sangat tidak logis, tidak masuk akal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengembalikan keluarga kita dahulu untuk bersopan santun dengan sopan santun agama. Kadang-kadang kita ingat dulu kalau kita mau sholat, itu kita dipaksakan oleh orang tua dengan pakai kain, sarung, udah itu pakai kopiah. Sekarang anak sholat gak pakai kopiah, kita gak tegur. Ini kan suatu kezaliman dari kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kalau sudah kita biasakan sekali tidak tegur, dua kali tidak tegur, maka seterusnya dia akan terbiasa. Dan kita menegurnya itu sudah terlambat setelah itu. Tapi kalau sudah dari awal kita menegur mereka supaya tidak sampai mereka itu melaksanakan sholat. Kalau kamu depan guru, kalau kamu depan orang alim, kalau kamu depan pejabat, kamu akan pakai pakaian yang sangat rapi. Bagaimana kalau kamu depan Allah SWT? Nah, oleh karena kita ajarkan, tanamkan hal yang semacam itu supaya mereka itu benar-benar tahu pentingnya bersopan santun itu. Oleh karena coba bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu menjelaskan makna daripada kehidupan beliau itu semua berdasarkan pendidikan. Apa yang terlihat daripada beliau sampai beliau itu dikatakan di dalam Al-Quran dipuji setinggi-tingginya dengan firman Allah yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Apakah itu dengan sendirinya Nabi SAW semacam itu? Tidak. Tapi dengan pendidikan. Di mana Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih beliau berkata, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku dengan sopan santun, dengan budi pekerti, maka jadilah budi pekerti aku baik. Jadilah aku ini tauladan. Kalau kita ingin menjadikan anak kita sebagai seorang tauladan, maka didik. Kalau tidak didik, tidak mungkin bisa. Nah, oleh karena itu, maka sopan santun atau pendidikan sopan santun itu harus dicermati dan harus ditekankan kepada diri kita dahulu dan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian, ada sopan santun tertentu. Terkadang kalau di suatu tempat itu adalah merupakan sebuah hal yang biasa, tapi di tempat yang lain sesuatu yang sangat tidak luar biasa. Misalnya, kalau kita duduk begini depan orang tua, kalau di Indonesia ini adalah suatu pekerjaan yang tidak sopan santun. Tidak menampakkan sopan santun kita kepada orang tua. Tapi kalau kita orang tua begini gak apa-apa depan anak-anaknya, depan yang masih muda. Tapi kalau di Saudi, kalau di Hadramut, anak depan orang tua begitu itu biasa. Tapi di sana kalau kita megang kepala, walaupun kepala orang alim untuk dicium misalnya gitu, itu biasa. Kalau di sini, jangan megang kepala. Itu gak biasa. Kalau semua kita megang kepala, oh itu kurang ajar gitu. Kalau kita gandengan, jalan bergandengan, kita pegang pantatnya, biasa. Tapi kalau di Saudi jangan coba-coba. Kalau semua kita di Saudi jalan sama orang Saudi atau polisi, pegang pantatnya, di penjara kita. Nah itu. Jadi kadang-kadang suatu sopan santun itu di suatu tempat itu berbeda dengan tempat yang lainnya. Oleh karenanya kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang alim, hendaknya tidak berdakwah dalam satu tempat kecuali sampai datang dulu kepada orang alim di sana. Tanya. Mesti berbicara apa dan apa yang tidak boleh berbicara di sini. Jangan sampai kita itu masuk dalam suatu kota, keluar dari kota itu, kemudian meninggalkan fitnah yang ada di kota itu. Nah, ini apa maksudnya? Kaitannya apa? Kaitannya dengan adab sopan santun. Kenapa Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Apa artinya hikmah? Hikmah itu adalah sopan santun. Cara yang baik, siasat yang benar. Supaya apa? Nasihat kita itu benar-benar masuk ke dalam mereka dan diikuti oleh mereka. Oleh karena itu, maka di dalam kita membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan pahala yang lebih, itu ada sopan santunnya katanya. Apa di antara sopan santunnya? Kata Hafizullah Haddad, famin ahammil adab wa akadiha ayyakuna tali fi talawatihi mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhul karim. Jadi yang paling kuat, yang paling utama daripada sopan santun ketika kita membaca Al-Quran adalah hendaknya kita membaca Al-Quran bukan karena siapa juga, akan tapi kita membacanya hanya karena Allah SWT dan maksudnya ingin mendapatkan ridha serta pahala darinya. Jadi harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, seperti kebanyakan kita sekarang ini melakukan segala sesuatu itu tanpa kita itu merasa su'dan atau berprasangka buruk kepada orang lain, itu dilandasi dengan ketidakikhlasan. Orang kayanya banyak mau menyumbang, tapi kalau dimasukkan ke dalam koran dulu, kalau semua diundang diumumkan, kalau orang dahulu tidak. Kalau dia itu menyumbang masjid, itu telah berwasiat sebelumnya, berpesan sebelumnya supaya jangan disebut namanya. Tapi sekarang tidak, kalau enggak disebut kurang serak katanya. Kalau disebut, ah itu nama saya itu. Yang semacam itu sudah riya. Kalau sudah riya, timbul ujub. Oh, sudah ujub, habis sudah. Oleh karenanya coba lihat kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin melihat kepada keikhlasan, maka lihatlah kepada apa yang diceritakan dan disifatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan diabadikan dalam Al-Quran tentang sifat daripada Ahlul Bait, sifat daripada keluarga Nabi yang tidak lain adalah Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Di dalam ayat yang berbunyi wa yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ashira innama nut'imukum liwajhiha la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan mereka itu memberikan makan para miskin, para tawanan dan anak yatim itu hanya karena Allah. Kami tidak mengharapkan terima kasih, kami tidak mengharapkan balasan. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran itu dan kenapa mengabadikannya? Ceritanya begini. Oleh karenanya ini adalah suatu peringatan bagi kita untuk kita mengikuti ajaran mereka, karena di situ banyak diceritakan tentang Ahlul Bait dalam Al-Quran dan diabadikan di dalam Al-Quran itu. Suatu waktu Sayyidina Hasan, cucu Nabi, dia sakit. Ketika beliau sakit, maka Syekh Ali bingung. Karena beliau itu adalah anak pertama, cucu yang paling cinta oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga datanglah Syekh Abu Bakar Siddiq menjenguk. Ketika menjenguk, sangat panas badannya. Maka dia berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, hendaknya kau itu bernazar. Kalau anakmu sembuh, kamu akan berpuasa 3 hari. Maka anjuran daripada Syekh Abu Bakar Siddiq dilaksanakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, dia bernazar, kalau seumpama putraku Hasan sembuh, maka kami akan berpuasa selama 3 hari. Subhanallah, begitu dia bernazar langsung sembuh. Ketika sembuh, sudah sehat, maka keesokan harinya Sayyidina Ali mau berpuasa. Ketika Sayyidina Ali mau berpuasa, maka Sayyidina Fatimah mengatakan, biar jangan kamu yang berpuasa, aku saja yang berpuasa. Kamu kerja. Kalau tidak, aku yang akan berpuasa, karena aku yang bernazar. Sayyidina Hasan mengatakan, kalian berdua jangan saya yang puasa, tapi aku yang berpuasa, karena aku yang sakit. Akhirnya apa? Karena mereka itu saling berebutan untuk siapa yang berpuasa, akhirnya mereka semua berpuasa. Sayyidina Ali berpuasa, Sayyidina Fatimah berpuasa, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein juga berpuasa pada waktu itu. Sehingga keesokan harinya, pada siang harinya Sayyidina Ali itu bekerja. Sayyidina Ali itu bukan orang punya, tapi orang enggak punya. Beliau itu pernah datang kepada Nabi, bahkan memerintahkan Sayyidatuna Fatimah istri Nabi untuk datang kepada Nabi meminta supaya diberikan pembantu daripada seorang budak atau 2 budak gitu, membantu mereka. Tapi subhanallah, begitu datang kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, Galia Fatimah, demi Allah, aku tidak akan memberikannya untukmu. Aku akan dahulukan kamu, kemudian aku melupakan para ansor dan muhajirin. Gal 3, demi Allah, aku akan mendahulukan mereka dan aku tidak akan memberikannya kepada kamu. Kemudian Sayyidina Nabi SAW melaksanakan sholat. Mungkin Nabi kepikiran, ucapannya itu mungkin berat kepada Sayyidina Fatimah. Didatangi oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Fatimah. Ketika didatangi di rumah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Ali duduk termenung berdua. Sementara anaknya kecil-kecil berada di sampingnya. Dalam keadaan duduk lemas karena dia itu meminta seorang budak yang pada waktu itu Nabi SAW baru mendapatkan harta rampasan perang tapi tidak diberikan, tidak dituruti permintaannya. Kemudian Nabi datang kepada mereka berdua dan Nabi SAW berkata kepada mereka berdua, sabarlah. Apakah kalian mau? Aku berikan kalian berdua dengan yang lebih baik daripada budak. Qul ya Rasulullah. Apakah itu ya Rasulullah? Setiap kalian akan tidur, maka hendaknya kalian membaca tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dan genapkanlah dengan Allah Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah kurata wasilah. Itu lebih baik daripada budak. Subhanallah, kata Imam Ali yang meriwayatkan hadis ini, setelah kami melaksanakannya, kami seumur hidup kami tidak pernah membutuhkan kepada pelayanan. Nah, jadi faedahnya kita membaca tasbih itu, coba lihat, bayangkan. Hanya membaca tasbih. Tapi kita, Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya itu lebih baik daripada pelayanan seorang budak. Dan Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan kata-kata atau omongan yang kosong. Tapi benar, pasti benar. Maksudnya apa? Kalau kita baca itu sebelum sholat, sebelum tidur, nanti kalau kita membutuhkan sesuatu, kalau kita kerjakan sendiri kita gak capek. Tapi kalau seumpama kebetulan ada orang di sana, tanpa diminta mereka akan bantu kita. Nah itu subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu. Kata Imam Ali, semenjak aku diajarkan oleh Nabi, maka dari mulai saat itu sampai sekarang, sampai detik ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Sehingga ditanya oleh salah satu yang mendengar ucapan Imam Ali itu, walaupun di dalam peperangan Siffin kau tidak meninggalkannya wahai Imam? Gal, tidak, aku tidak meninggalkannya walaupun di dalam peperangan Siffin. Nah, jadi itu adalah sebuah faedah. Tidak mungkin Nabi SAW memberikan suatu faedah kepada keluarganya yang paling dicinta, yang ketika Sayyidah Aisyah berkata dan menyatakan kepada Nabi SAW, Gal ya Rasulullah, siapakah laki-laki yang paling kau cinta? Siapakah manusia yang paling kau cinta? Maka Nabi menjawab, kalau laki-laki Ali bin Abi Thalib, kalau perempuan Fatimah Az-Zahra. Tidak mungkin Nabi SAW memberikan kepada mereka suatu faedah yang tidak berharga. Sangat berharga. Ajarkan kepada istri kita. Biar mereka itu bekerja di dapurnya tidak capek. Tidak mengeluh dan sebagainya. Ajarkan baca ini. Sedikit. 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. 33 kali Allah Akbar. InsyaAllah dia itu sepanjang hari tidak akan merasa capek. Dan tidak membutuhkan kepada pelayanan daripada orang lain. Suatu waktu lagi. Nabi SAW. Sayyidina Ali masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Tiba-tiba beliau melihat tangannya itu kasar. Karena apa? Banyaknya dia itu menumpuk gandum. Dan ketika masuk ke tempat itu, ke rumahnya, dia tanya, ada makanan? Gak ada makanan. Semua makanan di rumah itu, kalau engkau membawa, kalau engkau datang tidak membawa apa-apa, maka kami tidak makan. Sudah dua hari mereka tidak makan. Sehingga Imam Ali duduk termenung, cari kerjaan enggak dapat. Maka kemudian dia mengatakan kepada Fatimah, coba Fatimah, engkau datang kepada ayahmu, mintalah. Nabi SAW sekarang ini sudah sedang mendapatkan suatu anugerah. Harta yang banyak, minta. 5 ekor unta. Baik, belali. Datang lagi pada ayahannya. Rasulullah bilang, ya abata, wahai ayahku. Ketahuilah bahwasanya kami ini hidup dalam keadaan keterbatasan yang sangat. Kalau Ali tidak bekerja, maka kami tidak bisa makan. Berilah 5 ekor unta kepada kami untuk jadikan bekal buat kami makan. Apa jawaban Nabi SAW? Maukah kamu aku berikan yang lebih baik daripada 5 ekor unta? Selalu Nabi SAW itu mengalihkan. Kenapa dialihkan semacam itu? Karena Nabi SAW tidak mau untuk keluarganya itu repot nanti pada mahsyar. Ngapain nunggu lama-lama? Biar masuk langsung cepat ke surga. Itu maksudnya. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ij'al rizqa ali baiti kafafan. Ya Allah, jadikanlah rizki daripada keluargaku ini cukup. Enggak berlebihan. Cukup. Nah, jadi ini kalau semua diartikan secara cermat, cukup itu mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, insyaallah lebih dari yang banyak insyaallah. Semoga semacam itu untuk akhir zaman ini gitu. Kasihan kalau mereka itu membutuhkan karena banyak diantara syaraif, syarifah-syarifah yang janda-janda, para habaib yang tidak punya, itu mau datang sama orang meminta-minta itu kadang-kadang berat. Karena mereka itu mempunyai ifah yang sangat tinggi. Mereka tidak datang kepada kita meminta bantuan, kecuali karena kalau sudah terpaksa betul. Kebanyakan mereka semacam itu. Jadi lebih baik mereka itu punya, daripada mereka itu sampai sengsara di dalam rumah-rumah. Karena umumnya orang sekarang ini bukan orang-orang yang dermawan, tapi orang yang pelit. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Maukah kamu aku berikan yang lebih baik daripada lima hal, lima unta yang kau minta? Gal iya Rasulullah. Kalau begitu bacalah. Allahumma ya awal awalin, wa ya akhir al akhirin, wa ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Itu kata Nabi SAW, lima doa yang lebih afdal daripada lima unta. Akhirnya datang Sayyidina Fatimah pulang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, maka Sayyidina Ali mengatakan, "Ha, bagaimana Fatimah, kamu dapat?" Maka Sayyidina Fatimah menjawab, "Aku pergi ke ayahku dengan maksud tujuan mendapatkan dunia, tapi aku pulang dari aku dengan mendapatkan akhirat." Apa yang diajarkan oleh Nabi? Apakah yang diajarkan oleh ayahmu? Dia mengajarkan untuk kita membaca lima doa. Apa itu? Allahumma ya awal awalin, wa ya akhir akhirin, wa ya rahimal masakin, ya zal quwwatil matin, wa ya arhamar rahimin. Itu lebih baik kata Nabi SAW daripada unta, lima unta. Akhirnya apa kata sahabat, kata Sayyidina Ali? Gal iya, betul. Laqad shadaqa Rasulullah SAW haza afdal min khamsa anas. Telah benar Nabi SAW, ini lebih baik daripada lima ekor unta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma kanat hadhi dunya li Muhammadin wala li ali Muhammad." Jadi dunia ini bukan untuk Nabi Muhammad dan juga untuk bukan keluarga Nabi Muhammad, tapi untuk mereka. Bahkan coba lihat, Nabi mendoakan kalau orang benci kepada Ahlul Bait, orang benci kepada keluarganya, kata Nabi SAW, "Allahumma rzuq man abghadha Ahlul Bait bil malil katsir wa bil iyalil katsir." Semoga Allah memberikan rezeki bagi orang yang benci kepada keluarga Nabi dengan harta yang banyak dan keluarga yang banyak. Jadi ini bukan doa yang baik sebetulnya. Kenapa? Maksudnya Nabi, mereka itu akan mendapatkan harta yang banyak tapi mereka tidak bisa menikmatinya. Mereka akan mendapatkan keluarga yang banyak, akan tetapi banyak setannya sehingga mereka tidak bersatu, tidak bahagia satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan terjadi. Dan itu bisa kita buktikan sekarang. Banyak orang yang punya harta, benci pada Ahlul Bait, lihat bagaimana hartanya. Tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Sedikit-sedikit ke rumah sakit, sedikit-sedikit ketipu orang, sedikit-sedikit jadi sebab cerai, sedikit-sedikit, nah itu. Jadi banyak harta tapi tidak membahagiakan. Sudah semacam itu di dunia, nanti di akhirat akan panjang hisabnya. Nah itulah na'udzubillah, semoga kita bukan termasuk yang semacam itu. Kemudian, sampai lupa tadi, cerita apa ya tadi yang pertama itu? Al-Quran. Jadi akhirnya berpuasa mereka. Sayyidina Ali bekerja. Setelah Sayyidina Ali bekerja, menyirami. Jadi satu timba air disiramkan kepada pohon-pohon kurma yang ada. Itu dihargai satu timbanya satu kurma. Satu biji kurma. Kemudian setelah dapat, dia jual. Uangnya digunakan untuk membeli gandum. Gandumnya dibawa pulang ke rumahnya, diolah oleh Sayyidina Fatimah jadi roti. Setelah siap, setelah selesai maghrib, mereka sudah siap berada di tempat makan. Akan dimakan itu, disantap itu roti yang sudah dibuatnya. Tiba-tiba ada yang mengetok. Kata Imam Ali, lihatlah siapa Hasan. Dia buka, ternyata seorang miskin. Miskin, kami sudah tidak makan lebih daripada 3 hari. Akhirnya kata Imam Ali, makanlah kalian, biarkanlah rotiku ini akan berikan kepada dia. Jangan ayah, engkau besok akan kerja. Biarkan rotiku aja. Sayyidina Fatimah mengatakan, jangan kalian, biarkan rotiku aja. Akhirnya berebutan untuk siapa yang mau diberikan itu. Akhirnya mereka semua dikumpulkan itu, empat-empatnya diberikan kepada orang miskin. Malam itu mereka cuma minum saja. Hari kedua, Imam Ali bekerja lagi, mendapatkan gandum diberikan kepada Sayyidina Fatimah, diolahnya sampai jadi roti. Siap dimakan. Ketika mereka akan memakan, ada yang mengetuk lagi. Ternyata siapa? Anak yatim. Ternyata anak yatim. Kalau kami yatim, kami sudah tidak makan. Lagi-lagi terjadi. sesuatu yang drama yang kemarin itu terjadi lagi. Imam Ali mengatakan, biar minyakku yang aku akan berikan. Gal tidak, mereka semua berebutan untuk memberikannya, akhirnya dikumpulkan semuanya berikan pada yatim. Hari ketiga juga semacam itu. Sehingga 3 hari 3 malam mereka itu berpuasa, sahurnya dan bukanya hanya minum air. Sampai setelah sholat isya pada hari ketiga, datanglah Nabi Muhammad SAW mengetuk pintunya dan mengatakan, Absyiru ya ahla bait, Absyiru ya ahla bait, fa inna fikum nazalat ayah. Berkabar gembiralah wahai ahlul bait, karena di dalam diri kalian sekarang Allah telah menurunkan ayat. Akhirnya Nabi SAW membaca ayat itu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, itu adalah ayat yang turun kepada ahlul bait, kepada ahlul kisah, keluarga Nabi Muhammad SAW, yang sangat dibanggakan oleh Nabi karena turunnya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, semuanya itu berkaitan dengan sopan santun. Tatkala kita bersopan santun dalam segala hal, maka kita akan mendapatkan rahmat dan barokah. Tapi tatkala kita tidak mengiringi segala macam syariat dengan sopan santun, maka yang ada bukan sebuah ketaatan, tapi yang ada sebuah kenistaan. Maka ibadah kita tidak akan digubrisnya oleh Allah Ta'ala, tidak akan diperhatikannya. Ibadah kita yang harusnya baik tidak dianggap baik oleh orang karena kita tidak diiringi oleh sopan santun. Oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini, semoga sopan santun yang baik itu, sopan santun yang selalu kita warisi dari orang tua ke orang tua sampai kepada Nabi SAW, tetap ada di antara kita. Dan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala dengan berkatnya majlis yang mulia ini, berkat kitab yang kita baca ini, dan berkat pengarangnya Rahimullah Haddad. Semoga kita mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan untuk mengajarkan sopan santun kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi investasi yang begitu menguntungkan untuk kita semuanya di dunia sebelum di akhirat nanti, apalagi nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah.